الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Ahibati fillah, kita melangsungkan dan kita masuk kepada bab al-faslu tasi' wa sittun, fasal yang ke-69. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi ahabbil kalami ilallahi azza wa jalla ba'dal Qur'an, ucapan perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an. Berarti ucapan dan perkataan yang tertinggi dalam cintanya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Maka sudah dibawakan banyak riwayat melalui majlis ini terkait dengan keutamaan Al-Quran. Tentu saya mengajak pribadi dan segenap ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah untuk sama-sama memberikan perhatian yang dalam terhadap kalamullahi azza wa jal. Barakallahu fikum, baik hifzan, menghafalnya, mempelajarinya, mengerti apa yang terdapat di dalamnya. Barakallahu fikum. Karena kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, dan juga wayadhu bihi akharin, dan merendahkan suatu kaum dengannya. Makna Allah Azza wa Jalla mengangkat satu kaum dengan Al-Quran di saat Al-Quran itu diamalkan. Di saat Al-Quran itu barakallahu fikum diamalkan. Ya, dikaji, didalami, coba direnungi surat Al-Fatihah yang kita tidak pernah tidak membacanya dalam keseharian hidup kita. Coba direnungi, coba dikaji. Ya, ayat per ayat dikum cukup maknanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mau mengetahui tentang bagaimanakah orang-orang tua dulu kita yang punya ihtimam, perhatian yang sangat terhadap Al-Quranul Karim. Ya, perhatian yang sangat terhadap Al-Quranul Karim dibaca, kemudian terjemahannya juga dibaca. Terjemahannya, barakallahu fikum, dibaca. Ada dampak positifnya. Dia mengerti terkait masalah tauhid, walaupun tidak secara keseluruhan yang membaca Al-Quran. Tetapi dengan membaca terjemahannya, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan. Fama balukum, bagaimana lagi jikalau seseorang Allah telah berikan hidayah untuk berjalan di atas jalan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, bermanhaj dengan manhajnya, berakidah dengan keyakinannya, dan beribadat dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti kedudukan kalamullah pada dirinya adalah azim, sangat-sangat agung dan besar. Yang kedua, kemauan dan keinginan untuk dia memahami Al-Quran dan mengamalkannya adalah besar. Barakallahu fikum. Maka dari sini saya mengajak segenap ikhwani wa akhwati fillah, tulabul ilm wa talibat, untuk memberikan ihtimam kepada Al-Quran. Di saat Allah berikan kesempatan untuk kemudian mudah menghafal Al-Quran, pergunakan. Terlebih abnai, ya, yang masih belum tersibukkan pikirannya, barakallahu fiik. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa menghafal kalamullah azza wa jal, berlomba-lomba di dalamnya, barakallahu fiikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau ikhwani wa akhwati wa tullabul ilm membiasakan diri untuk memurajaah Al-Quran ketika berjalannya, ketika barakallahu fikum bekerjanya, Allah, bahwa ini adalah ahabbul kalam ilallah, ucapan, perkataan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla setelah Al-Quran. Thabata fi sahihi Muslim an Samura ibn Jundub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah thabit sahih dari dalam sahih Imam Muslim dari Samura ibn Jundub berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba. Kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla ada empat. La yadurruka bi ayyihinna badata. Anda tidak mengapa mau memulai dari yang mana saja dari keempat tersebut. Apa keempat kalimat tersebut? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di mana saja atau dengan mana saja engkau memulai, tidak mengapa. La yadurruk, tidak mengapa engkau memulai dengan kalimat yang mana saja. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa fi wajhin akhar, pada bentuk yang lain, afdalul kalami ba'dal Qur'an arba'un wahunna minal Qur'an. Seutama-utama perkataan, pembicaraan, ucapan setelah Al-Qur'an adalah empat perkara. Dan keempat perkara ini adalah dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Subhanallah dari Al-Quran. Walhamdulillah dari Al-Quran. Wala ilaha illallah dari Al-Quran. Wallahu akbar. Semuanya dari Al-Quran. Wa fi atharin akhar, dalam atar yang lain, disebutkan afdalul kalami mastafallahu limalaikatihi. Seutama-utama perkataan, apa yang Allah telah pilihkan buat para malaikatnya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fi sahihaini, dalam sahihain, sahihul Bukhari dan sahih Imam Muslim, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan. Dua kalimat, kedua-duanya ringan di lisan dan kedua-duanya berat dalam timbangan. Habibatani ilar Rahman, dan kedua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Wa fi sahihi Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tal'at alaihi syamsu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai dari terbitnya matahari. Kita semuanya barakallahu fikum mengerti bagaimana kedudukan matahari dalam kehidupan di dunia ini. Betapa banyak kuman-kuman penyakit terbunuh karena barakallahu fikum sinar matahari. Belum lagi terkait dengan fisik kita yang sangat-sangat membutuhkan sinar matahari barakallahu fikum. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Karena besar juga kedudukannya, dan Rasul alaihi salatu wassalam mencintai hal itu, maka di sana ada kalimat yang lebih dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari terbitnya matahari, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita masuk barakallahu fikum al-faslus sab'un, fasal yang ke-70, fi dzikril mudha'af, zikir yang dilipat gandakan, mudha'af. Fi sahihi Muslim, an Juwairiyah ummul mu'minin, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina salla subha wa hiya fi masjidiha. Dalam sahih Imam Muslim, dari Juwairiyah ummul mukminin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari sisinya di pagi hari setelah selesai sholat subuh. Dan Juwairiyah Ummul Mukminin berada di tempat sholatnya. Thumma raja'a ba'dama adha wa hiya jalisah. Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali kepada beliau Juwairiyah. Adha sudah ia naik matahari, sepenggalahan sudah waktu duha. Wa hiya jalisah, dan Juwairiyah radhiyallahu taala anha masih duduk di tempat musalla, tempat salatnya. Faqala, ma zilti 'ala al-hali allati faraqtuki 'alayha. Anda masih berada dalam kondisi yang aku meninggalkan engkau, ai berpisah dengan engkau. Anda masih, apa yang dilakukan? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat na'am. Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan iya. Menunjukkan barakallahu fikum ihtimam wanita Ummul Mukminin dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Sungguh kata Rasul alayhi salatu wassalam, aku telah mengucapkan 4 kalimat 3 kali. Law wuzinat, kalau kalimat ini ditimbang, bima qulti mundul yaum lawazanathunna, kalau 4 kalimat itu ditimbang dengan bentuk zikirnya engkau pada hari ini, niscaya akan mengalahkannya. Ya, mengalahkan timbangannya. Apa itu? Subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arshih, subhanallah midada kalimatih. 4 kalimat. Barakallahu fikum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jikalau 4 kalimat ini ditimbang dengan apa yang kau baca dari zikir pada harimu ini, niscaya akan mengangkatnya. Barakallahu fikum. Subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arshih, subhanallah midada kalimatih. 4 kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw hasa tusabbihu bihi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masuk bersama bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas masuk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada seorang wanita, dan di tangan kedua wanita, di tangan kedua tangan wanita itu ada nawa, biji atau kerikil yang dia bertasbih dengannya, menghitung. Barakallahu fikum. Faqala, ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha wa afdal. Saya beritahukan kepada engkau dengan sesuatu yang lebih mudah atas engkau dan lebih utama. Apa itu? Subhanallah adada ma khalaqa fis sama'i. Maha suci Allah dengan bilangan makhluk apa yang Allah ciptakan di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khalikun. wallahu akbar mithlu dhalik, wa la ilaha illallah mithlu dhalik, walhamdulillah mithlu dhalik, wa la hawla wa la quwwata illa billah mithlu dhalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hadithun hasan. Barakallahu fikum. Jadi sebagiannya ada dalam riwayat Imam Muslim. Al-Imam Tirmidhi mengatakan hadha hadithun hasanun gharib. Barakallahu fikum. Al-Faslul Hadi wa Sab'un, fasal yang ke-71. Fima yuqal liman hasala lahu wihsyah. Apa yang diucapkan di saat terjadi ketakutan, wihsyah, kengerian yang dialami oleh seseorang. Ruwayna fi mu'jam at-Tabrani, kami telah meriwayatkan di dalam mu'jam at-Tabrani dari Al-Bara ibn Azib, anna rajulan ishtaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahsyata. Al-Bara ibn Azib bercerita bahwa seseorang mengeluh kepada Rasul alaihi salatu wasallam apa yang dialaminya dari ketakutan dan kengerian. Terkadang kan kita di dalam hidup tiba-tiba muncul, ya, barakallahu fikum, ketakutan, rasa takut yang sangat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini takut sudah semuanya ndak enak. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi kalau seseorang sudah melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah. Hati-hati. Ada pintu yang sangat berbahaya yang akan dimasuki. Sudah lurus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi setan tidak akan menginginkan dia untuk mencabut diri dari dosa. Lalu dijatuhkan kepada yang lain. Apa itu? Al-Qunut. Al-Qunut barakallahu fikum, putus asa dari rahmat Allah. Selalu menghitung dosa. Saya sudah melakukan demikian. Mungkinkah Allah akan mengampuni saya? Terus. Sampai barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah, orangnya linglung hidupnya. Ini sangat-sangat berbahaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat datang was-was seperti itu, segera mengatakan kadzabta ya adu wallah, berdusta anda wahai musuh Allah. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni sebesar apapun dari dosa. Wihsyah, terkadang muncul kengerian di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ya, orang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam lalu menanyakan tentang perihal dirinya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Qul subhanallah al-malikul quddus rabbul malaikati warruh jallalatis samawati wal ardu bil izzati wal jabarut. Faqalaha ar-rajul fa adhhaballahu anhu al-wihshata. Dia mengucapkan subhanallah al-malikul quddus, Allah yang maha ya berkuasa dan maha suci, pemilik ruh, malaikat dan ruh. Barakallahu fikum, yang telah memberikan keterangan, artinya menerangi samawat wal ard, menjadi terang ya dengan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang itu mengatakan, maka hilanglah kengerian tersebut. Barakallahu fikum, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah setelah membawakan ini, beliau mengatakan hadza hadithun gharibun wa sanaduhu dha'if. Hadis asing dan sanadnya lemah. Al-Faslu Tsani wa Sab'un, fasal yang ke-72. Fi dzikri alladhi yaquluhu aw yuqalu lahu idza labitha thawban jadidan. zikir, ya, fi dzikr alladhi yaquluhu, yang diucapkan, ya, yang dia ucapkan atau diucapkan buatnya ketika memakai pakaian yang baru. Ketika memakai pakaian yang baru. An Abi Nadhrah an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismih qamisan au izaran au imamah yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada mendapatkan baju baru atau memakai baju yang baru, beliau sebut namanya izar, komis, ya imamah, barakallahu fikum, lalu berdoa, ya Allah, pujian adalah milik engkau. Engkaulah yang telah memberikanku pakaian. Aku meminta kepada engkau kebaikannya dan kebaikan apa yang diletakkan atau diperbuat padanya. Aku berlindung kepada engkau dari kejelekannya dan kejelekan apa yang diletakkan padanya. Qala Abu Nadhrah, wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ahaduhum ala sahibihi thawban qala tabli wa yukhlifu Allah ta'ala. Dzakarahu al-Baihaqi. Abu Nadhrah bercerita berkata, adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam apabila melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain sauban, yaitu pakaian, ya, barakallahu fikum, dia mengatakan, tabli, pakaian ini ya akan usang, ya, semoga Allah azza wa jalla menggantikannya. Dzakarahul Baihaqi. Wa an Sahal bin Mu'ad bin Anas an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa thawban فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, dari Sahal bin Mu'ad, dari Anas, dari bapaknya, dari Rasul sallallahu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani, doa memakai pakaian, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku pakaian ini dan memberikan aku rezeki, ya, min ghairi haulin minni wala quwatin, yang tidak ada daya dan kekuatan padanya dariku. Tidak, ini semata-mata pemberian Allah. Dia mengucapkan hal ini ketika dia memakai pakaian, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, subhanallah. Namun, ya, di dalam riwayat Imam Abu Dawud tidak disebutkan, barakallahu fikum, kata-kata wa ma ta'akhar, ya, wa ma ta'akhar. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum, al-faslu thalith was-sab'un fima yuqal inda ru'yatil fajr, apa yang diucapkan ketika melihat fajar. Rawa Ibnu Wahab an Sulaiman bin Bilal an Suhail bin Abi Saleh an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab an Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fabadalahul fajru. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam apabila berada di dalam safar, maka muncul fajar, datang fajar. Barakallahu fikum. Kalau kita di padang pasir memang jelas fajar. Di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala kita benar-benar bisa melihat fajar tadi, fajar shadiq. Barakallahu fikum. Ya, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sami'a sami'un bihamdillah wa ni'matihi wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibna fa'afdil alaina a'idhan billah minan nar yaqulu dhalika thalatha marrat wa yarfa'u biha sautahu hadha isnadun sahih ala syarti muslim. Beliau mengangkat suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika barakallahu fikum melihat fajar. Sami'a sami'un bihamdillah wa ni'matihi wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibna fa'afdil alaina a'idhan billahi minan nar yaqulu dhalika thalatha marrat. Beliau mengucapkan hal itu 3 kali dan mengangkat suara beliau. Terakhir sedikit, al-faslur rabi was-sab'un, fasal yang ke-74. Fit taslimi lil qada'i wal qadar. Sikap pasrah terhadap takdir Allah Azza wa Jal ba'da badlil juhdi fi ta'ati ma amara bihi minal asbab. Memasrahkan diri kepada ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla setelah meluangkan segala kemampuan untuk melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang harus barakallahu fikum diperhatikan oleh kita. Memasrahkan diri kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla setelah kita meluangkan kemampuan di dalam menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan. Dari judulnya kita memahami apa yang dimaksud oleh beliau. Bahwa kita tidak boleh pasrah kepada takdir, tapi kita harus berbuat. Barakallahu fikum. Kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam di saat para sahabat Nabi ridwanul alaihim ajma'in bertanya kepada beliau ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnar au fil jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah ditulis tempatnya di dalam sorga atau di dalam neraka, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalimat ini mengundang tanda tanya, mengundang ucapan para sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, fabimal amal. Kalau semuanya sudah ditentukan, untuk apa kita berbuat? Untuk apa kita beramal? Artinya, pasrahkan saja kepada ketentuan itu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam segera memberikan jawaban kepada para sahabatnya dengan mengatakan, i'malu, berbuatlah kalian. Berusahalah kalian. Berkaryalah kalian. Artinya, jangan pasrah kepada takdir yang Anda tidak tahu. Tidak mengerti kapan apa takdirnya. Barakallahu fikum. Artinya bahwa kita dalam judul yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, memasrahkannya itu setelah kita mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan sebab-sebab. Inilah pengajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis itu. I'malu, berbuatlah kalian, beramallah kalian, berkaryalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan kemana dia tercipta. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kalimat ini dengan mengatakan, wa in kana min ahlil jannah, kalau dia itu adalah dari penduduk surga, fasayu yassaruna bi amali ahlil jannah, akan mereka dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga, kalau dia ditulis dari penduduk surga, walaupun mungkin dari awal maksiat, dosa, na'udzubillah min dzalik, tapi karena dia tertera dalam tulisan penduduk surga, Allah akan mudahkan baginya mungkin di akhir hayatnya untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hasunat taubatu, taubatnya menjadi taubatnya adalah bagus dan baik, sampai kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya itu dengan taubat yang besar yang dia lakukan. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sejengkal lagi antara dirinya dengan kematian, ternyata suratan takdir sudah mendahului dia. Kalau dia ini adalah penduduk surga, lalu kemudian barakallahu fikum, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga padahal telah berkecimpung di dalam dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, kalau orangnya itu ditulis menjadi penduduk surga, akan dimudahkan dan digampangkan dia untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Oleh karena itu kan tidak boleh, walaupun selurus apapun manhaj seseorang, tidak boleh barakallahu fikum kita memfonis bahwa wahai ahlul jannah, penduduk surga. Tidak boleh barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahim. Karena tidak menutup kemungkinan Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, al-a'malu bil khawatim, semua catatan dan terkait dengan amal itu ada di penghujungnya nanti. Betapa banyak orang yang lurus, tiba-tiba bengkok. Betapa banyak orang yang bengkok, di akhirnya lurus, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya sabda Rasul alaihi salatu wassalam, untuk terus kita i'malu, berbuat. Berbuat yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi barakallahu fikum, tidak ada seorang pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pasti masuk ke dalam surga, karena sudah ada dalam catatan. Tidak ada seorang pun punya jaminan bahwa dia akan abadi dalam keistiqomahan atau selalu berada di dalam kebaikan. Tidak ada jaminan. Apalagi kalau jaminan ya masuk ke dalam surga, wal iyadu billah, disinilah kejahatan. Kalau barakallahu fikum ada ya tokoh agama yang mengkapling surga, sampai barakallahu fikum ya na'udzubillah min dzalik, ya namanya masyarakat awam yang tidak mengerti, ya dikaplingkan tempat di dalam surga kan senang sekali. Ya barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah, na'udzubillahi min dzalik, dari keyakinan demikian. Fa'ala kulli hal, apa yang kita lakukan, semoga bahwa ini adalah catatan kemudahan untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Kendati pun demikian, kita tidak akan mampu menjamin diri kita sendiri. Guru kita tidak akan bisa menjamin. Alim kita tidak bisa menjamin. Masyayikh kita, ulama kita, ya terkadang memberikan rekomendasi apa yang dilihatnya, barakallahu fikum, sebatas apa yang diketahuinya. Itu yang diberikan rekomendasi. Sehingga kalau ada orang yang tersesat, jalannya keliru, lalu mengangkat untuk pembenaran rekomendasi para ulama tersebut, ini kan kebodohan yang sangat. Kebodohan yang sangat, barakallahu fi. Ya, apalagi kalau dia adalah seorang sunni salafi. Membenarkan kesalahan dengan mengangkat rekomendasi alim kabir. Rekomendasi alim besar. Ini kesalahan yang sangat fatal. Tidak boleh. Kesalahan itu tetap kesalahan. Barakallahu fikum. Siapapun yang melakukannya. Disinilah letaknya untuk kita mendidik diri kita. Menghormati al-haq dan istiqomah di atas penghormatan tersebut. Sehingga tidak ada barakallahu fikum di depan kita kecuali al-haq. Siapapun yang salah, siapapun yang keliru, kita dituntut untuk kembali barakallahu fikum. Semoga kemudahan, kegampangan yang sedang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita kembali kepada kebenaran setelah kita melakukan kesalahan, kita genggam sampai akhir hayat kita barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.